Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahudah wa ma ba'd. Naam, qala al-muallif rahimahullah at-tasi'atu, kandungan yang kesembilan dari bab ma'rifatu syaitani, pengenalan setan, bima ta'ulu ilaihil bida'atu, terhadap arah bid'ah. Bid'ah mengarah kemana? Ujungnya kemana? Setan mengetahuinya. Walau hasana qasdul fa'ili, walaupun maksud fa'il bid'ah itu, walaupun maksud atau tujuan pelaku bid'ah itu bagus, maksudnya baik. Nah, setan tidak melihat kepada maksud yang baik itu, tapi dia mengetahui bahwa bid'ah itu arahnya mengarah kepada kekufuran. Jadi yang menjadi tolak ukur setan adalah ujung dari bid'ah itu. Dia tidak memandang kepada niat dan maksud pelaku bid'ah, walaupun niatnya baik. Nah, karena bid'ah itu akan mengantarkan kepada kekufuran. Al-ansyarah yang ke-10, ma'rifatul qa'idatil kulliyah, mengenal kaidah yang bersifat kulliyah, yang bersifat umum. Yakni kaidah yang bersifat umum memberikan konsekuensi dan keharusan larangan dari bersikap gulu. Wahia an-nahyu 'anil ghuluwi, yaitu larangan dari sikap gulu. Nah, ini kaidah kulliyah, kaidah yang bersifat kulli, yang bersifat umum dalam syariat kita, memberikan konsekuensi dan keharusan larangan dari bersikap gulu. Wa ma'rifatu ma ya'ulu ilaihi, dan mengenal arah gulu itu mengarah kemana. Nah, yaitu mengarah kepada kekufuran. Sikap gulu akan mengantarkan pelakunya kepada kekufuran. Sebagaimana judul bab, sababu kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluwu fi sholihin, sebab kufurnya manusia dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah sikap gulu terhadap orang-orang saleh. Al-hadiyata asyrata, yang ke-11, madarratul ukufi 'ala al-qabri li ajali 'amalin sholihin, kemudaratan i'tikaf, mudaratnya i'tikaf di sisi kuburan dengan tujuan beramal soleh. Ya, tujuannya beramal soleh di sisi kuburan itu madarat, akan menimbulkan kemudaratan. Kenapa? Li'annahu sara sababan li'ibadati ha'ula min dunillah azza wa jal, karena akan menjadi sebab beribadah kepada penghuni-penghuni kuburan itu. Beribadah di sisi kuburan, i'tikaf di sisi kuburan, beramal soleh di sisi kuburan kepada Allah, beribadah kepada Allah di sisi kuburan, itu madarat. Padahal beribadahnya kepada Allah. Kenapa madarat? Karena itu akan mengantarkan, akan menjadi sebab menyembah penghuni kubur itu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tadinya menyembah Allah, tadinya beribadah kepada Allah di sisi kuburan itu, tapi lama kelamaan akan beribadah kepada sahibul qabr. Makanya Syekh mengatakan madaratul uquf, ya, mudaratnya i'tikaf, berdiam diri di sisi kuburan, untuk beramal saleh. Dan ini banyak dilakukan oleh ubadul kubur di hadas zaman, para penyembah kuburan di zaman ini. Makanya tidak heran kita mendapati kuburan wali-wali mereka megah, dibangun dengan megah, diperindah supaya bisa betah berlama-lama berdiam diri di situ. Jangan antum kira kuburan orang-orang soleh mereka itu serem, ya kan, kayak kuburan-kuburan kaum muslimin, gelap, banyak nyamuk di situ, ya enggak, ya megah, mewah, lampu di mana-mana, di keramik dan sebagainya, sehingga mereka betah berdiam diri di situ, berlama-lama di situ. Itu madarah. Nah, mengantarkan mereka kepada beribadah kepada sahibul qabr. Asaniyata asyarata, yang ke-12, ma'rifatun nahi anit tamathil, mengenal larangan dari membuat at-tamathil, yakni gambar-gambar dan patung-patung, baik yang dua dimensi di atas kertas atau tiga dimensi dipahat, itu semua tamathil. Nah, baik, termasuk gambar yang dihasilkan oleh kamera yang ada di zaman modern, zaman kita sekarang ini, itu termasuk surah gambar. Jika itu gambar makhluk bernyawa, dawatul arwah, termasuk atau masuk dalam keumuman pelarangan. Wadih, harus dihilangkan kepalanya, potong kepalanya jika mau dibutuhkan misalkan gambar itu. Nah, baik dengan tangan atau dengan alat, karena semua orang sepakat hasilnya dinamakan apa? Surah, betul nggak? Hasil jepretan itu apa bahasa Arabnya? Surah. Barakallahu fikum. Wal hikmah fi izalatiha, dan mengenal hikmah di dalam menghilangkan gambar-gambar dan patung-patung itu. Nah, agar tidak menjadi wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, kepada beribadah terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin sekarang belum disembah, belum diibadahi. Kita tidak tahu ya generasi yang akan datang. Sebagaimana yang terjadi di tengah kaumnya Nabi Nuh. Walau ba'dahi. Walaupun itu ya beberapa waktu lamanya yang akan datang, khawatir disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu di antara hikmah penghilangan gambar dan patung-patung itu. Ats-tsalitsata asyrata, yang ke-13, ma'rifatu sya'ni hadhihi al-qishah, mengenal kedudukan kisah ini, yaitu kisahnya kaum Nabi Nuh yang sudah kita bahas dan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Wa syiddatil hajati ilaiha, dan mengenal kebutuhan yang sangat, ya, mengetahui kisah itu. Nah, jangan sampai kita jahil terhadap kisah itu karena banyak pelajaran yang diambil darinya. dari kisah itu kita mengetahui kesyirikan yang pertama kali terjadi di muka bumi, agar kita berhati-hati. Ya. Nah, bisa membentengi diri tidak terjatuh pada hal yang serupa. Ma'al ghaflati anha. Jadi, wa ma'a hadza berdasarkan atau bersamaan dengan butuhnya kita mengetahui kisah kaumnya Nabi Nuh ini, ternyata ghafila anha aktsarun nas, kebanyakan manusia ghafil, ghaflah, lalai dari kisah itu. Mayoritas manusia tidak tahu kisah kaumnya Nabi Nuh, bahwa kesyirikan pertama kali terjadi di tengah-tengah mereka. Aktsarun nas yaghfuluna anhu, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Sehingga akibatnya apa? Waqa'u fima waqa'a fi qaumu Nuhin. Karena mereka tidak mengetahui kisah itu, tidak mengambil ibroh pelajaran dari kisah itu, akhirnya mereka terjatuh di dalam perkara-perkara yang kaumnya Nabi Nuh telah jatuh padanya sebelumnya. Ini makna kalam Syekh, wa syiddatul hajati ilaihi ma'al ghaflati anha, yani ghafil anha kathirun minan nas. Ya. Rabi'ata asyrata, yang ke-14, wahia a'jabu wa a'jab, permasalahan yang sangat mengherankan dan sangat mengherankan. Apa itu? Qira'atuhum iyaha, mereka membaca kisah itu. Artinya tidak mengetahui kisah itu musibah. Ya. Karena tidak mengambil pelajaran di dalamnya sehingga jatuh ke dalam kesyirikan, musibah kan? Wa in kunta ta'lam wa waqa'ta fi syirk fal musibatu a'zam. Ajab wa ajab. Ini banyak orang yang tahu kisah ini. Mereka baca di dalam kitab-kitab tafsir, dalam kitab-kitab hadis, tapi ternyata mereka jatuh juga di dalam kesyirikan. Ajab wa ajab, sangat mengherankan. Syekh mengulangnya sebanyak 2 kali, imbabi taukid. Taukid apa namanya ini? Hendak. Taukid apa? Ma'nawi atau lafzi? Lafzi. Wahya ajabu wa ajabu. Mengulang kata itu. Ya. Mengulang kata yang sama. Itu kan taukid. Ya. Ditaukid oleh penulis. Rahimahullah. Sangat-sangat mengherankan mereka membacanya, yakni kisah kaumnya Nabi Nuh di dalam kitab-kitab tafsir wal hadis dan juga dalam kitab-kitab hadis, ditambah wa ma'rifatuhum bima'nal kalam, mereka mengetahui ma'nal kalam, yakni faham makna kalamul Arab, faham ya. Faham kaidah-kaidah nahwu, kaidah-kaidah sorof dihafal mati sama mereka. Kalau kita mau tanding sama mereka, kalah kita. Baca kitab gundul, baca kitab kuning, juara mereka. Nahwu sorof gini. Tapi akidah, ini. Ajab, wajab. Maka kita beruntung, Ahlus Sunnah wal Jamaah, As-Salafiyyud. Di antara ciri khas dakwah Salafiyah, perhatian dengan permasalahan akidah. Ini nomor 1. Ini prioritas utama. Akidah dulu. Akidah awalan. Nahwu sorof nanti. Mengikut itu ilmu alat. Mereka tidak. Nahwu sharh nomor satu. Jago. Kitab-kitab gundul, kitab-kitab kuning itu antum disikat. Nah, tapi akidah sangat mengherankan. Ya. Wa qaulullahi baik, wa qaulillahi hala bainahum wa baina qulubihim. Dan hati mereka terhalangi antara mengenal kebenaran. Nah, wa qaulullahi hala bainahum wa baina qulubihim. Yani hila bainahum wa baina ma'rifati tauhid. Terhalangi antara mereka dengan mengenal tauhid. Padahal mereka membaca kisah itu dalam kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, mereka faham bahasa Arab, kaidah-kaidah ilmu bahasa Arab, nahwu sharh faham. Walakin hila bainahum wa baina ma'rifati tauhid, akan tetapi mereka terhalangi dari mengenal tauhid karena mereka memang tidak perhatian dengan permasalahan akidah. Hatta taqadu anna fi ila qaumin nuhin afdalul ibadat. Hingga mereka meyakini bahwa perbuatannya kaum Nabi Nuh merupakan ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling afdol. Nah, apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Nuh? Hah? Gulu terhadap orang-orang soleh, dianggap sebagai ibadah yang paling afdol. Nah, oleh karenanya mereka membuat gambar-gambar orang-orang soleh itu. Pernah lihat gambar Wali Songo? Di Jawa banyak. Wali Tujuh di Sulawesi banyak. Di rumah orang-orang awam atau orang-orang yang berpemahaman tasawuf mesti ada. Tujuh wali. Dua. Tujuh. Tujuh wali. Gambarnya hitam putih. Foto lama. Karena kalau fotonya berwarna, orang protes. Walinya baru, Pak. Wali milenial. Hitam putih. Nah. Pernah lihat? Nah, ya, sebagian kita, kalau enggak seluruhnya, ya, sebagian kita pernah lihat. Barakallahu fiik. Karena menganggap itu adalah ibadah yang paling afdol. Harus ada foto-foto mereka. Nah. Baik. Ini. Bagaimana Allah Azza wa Jal menghalangi antara hati mereka dengan mengenal tauhid. Menganggap sesuatu yang paling batil dianggap paling afdol. Sehingga gambar-gambar mereka, ya, dipajang di rumah-rumah mereka seperti perbuatannya kaumnya Nabi Nuh. Ya, ketika membuat gambar dan patungnya Wat, Waswa, Wayagus, Wayauk, Wanasr. Nah, di samping itu mereka juga mengagungkan kuburan orang-orang soleh. Nah, i'tikaf dan seterusnya di kuburan itu. Fa'taqadu, sehingga mereka meyakini anna ma nahallahu wa rasuluh, bahwa larangan Allah dan Rasulnya, ma masdariyah, yakni anna nahyallahi wa rasulih, sebagaimana pada nuskhah. Antum bisa lihat pada catatan kaki. Perhatikan catatan kaki. Nomor 1, warada fi tab'ah kulliyat asy-syari'ah bi jami'ati Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyah ma nasahu hadza fi ba'd an-nusakh al-matbu'ah fil makhthut. Naam, ada nomornya di situ, manasahu wa taqadu anna nahyallahi. Ya. Jadi pada cetakan yang lain dengan lafaz, dan mereka meyakini bahwa larangan Allah dan Rasulnya huwal kufru al-mubihu lid-dami. Itulah merupakan kekufuran. Itu merupakan kekufuran. Nah, yang bisa menghalalkan darah dan harta. Yakni, antum tulis maknanya ini supaya tidak salah paham. Yakni, idza nahahum ahadun, jika ada seseorang melarang mereka an hadza, dari perbuatan ini, hakamu alaihi bil kufri wal khuruj anil Islam. Mereka menghukumi orang itu dengan kekufuran. Datang muwahhid mengatakan, ya al-mutasawwif, wahai ahli tasawuf, buang gambar-gambar itu. Itu berbahaya. Ngapain kalian pasang gambar-gambar itu di rumah-rumah kalian? Itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada di dalamnya gambar-gambar makhluk bernyawa. Kata mereka, kafir kamu. Nah, ini makna fa'taqadu annama nahallahu wa rasuluhu anhu fahuwal kufru al-mubih biddah. Kafir kamu. Kamu Wahhabi. Kafir. Halal darah dan hartanya. Gimana sikap antum? Hah? Nah. Baik. Jadi mereka menganggap itu adalah bentuk tanakkus. Yakni tanakkasta as-solihin. Kamu telah meremehkan orang-orang soleh. Masa gambar-gambar mereka yang mulia, wajah-wajah mereka yang mulia, yang bersinar, menerangi seluruh alam, dilarang dipajang. Kamu telah mencela orang-orang soleh. Kafir ente. Al-mubih lid-dami wal-mal. Jadi mereka menganggap, ya, menerapkan atau naam mengucapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam larang itu merupakan kekufuran yang bisa menghalalkan darah dan harta. Difaham ini? Allahu musta'an. Nah, al-khamisata asyarta yang ke-15, at-tasrihu bi'annahum lam yuridu illa syafa'ah. Tasrih, penegasan bahwa mereka tidak menginginkan kecuali syafa'at. Ya'ni kaumnya Nabi Nuh itu ketika menyembah patung-patung Wat, Waswa, Wayaguth, Wayauq, Wanasr, yang mereka inginkan adalah syafa'ah. Ya, bukan menganggap mereka sebagai Tuhan-Tuhan yang mencipta dan memberi rezeki selain Allah. Bukan, mereka tidak meyakini itu. Yang mereka yakini ketika beribadah kepada berhala-berhala itu adalah mengharapkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan meyakini berhala-berhala itu memberi manfaat dan menolak kemudaratan. Nah, sadisata syarat yang ke-16, dhannuhum manna al-ulama alladhina sawwaru as-suwara aradu dhalika. Mereka menyangka bahwa para ulama yang membuat gambar-gambar itu menginginkan itu. Ya, menginginkan itu. Ya, ini orang-orang yang menyembah berhala-berhala itu menyangka bahwa generasi-generasi sebelumnya menginginkan syafaat dalam keadaan sebenarnya mereka tidak menginginkan itu. Ya, orang-orang yang datang setelah generasi pertama, setelah ketika diangkat ilmu, ya, itu menyembah berhala. Mereka menyangka bahwa generasi pertama ketika membuat patung-patung itu menginginkan syafaat. Padahal sebenarnya tidak. Lalu apa yang mereka inginkan generasi pertama? Sudah pernah kita sebutkan. Dalam kisah kaumnya Nabi Nuh, apa yang mereka inginkan? An-nasyat fil ibadah itu. Tujuan pertama kali patung-patung itu dibuat di majelis-majelis mereka agar ketika melihat patung dan gambar itu bisa membuat semangat beribadah, itu tujuannya. Adapun generasi yang datang belakangan menyangka bahwa patung-patung itu dibuat untuk mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah dengan menyerahkan jenis-jenis ibadah kepadanya. Nah, sabi'ata asyrata yang ke-17, al-bayanul azim fi qawlihi, penjelasan yang besar pada sabda Nabi, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian berlebihan di dalam memuji aku, mengagungkan aku, sebagaimana kaum Nasara berlebihan terhadap Nabi Isa, putra Maryam. Nah, fasalawatullahi wasalamuhu, semoga salawat dari Allah dan salam dari Allah tercurahkan ala man ballagal balagal mubin, kepada sosok yang telah menyampaikan risalah dengan sempurna, yaitu Rasul alaihi salatu wassalam. Ini salah satu bentuk salawat, ya. Salawatullahi wa salamuhu ala man ballagha al-balaghul mubin. Apa makna salawat Allah untuk hambanya? Sana'uhu alaihi indal mala'il a'la. Ya, pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah, ya, ini jangan kalian berlebihan memuji aku. Jangan memuji aku dengan sesuatu yang batil. Ya, memuji aku dengan sesuatu yang dilebih-lebihkan, tidak sesuai dengan faktanya, mengangkat derajatku di atas derajat yang Allah Azza wa Jalla posisikan aku padanya. Dan sudah kita sebutkan contoh yang ada di zaman kita seperti apa? Qasidah-qasidah dan bait-bait syair atau bait-bait pada Al-Barzanji. Qasidah Barzanji yang dibaca setiap kali ada acara. Nah, itu berlebihan dalam memuji Nabi alaihi salam. Asaminata asyrata yang ke-18. Nasihatuhu iyana bihalakil mutanattihin. Nasihat Nabi kepada kita dengan menyebutkan kebinasaan atau binasanya orang-orang yang berlebihan, orang-orang yang ekstrim, takalluh, tasyaddud, bukan pada tempatnya. Nah, dan termasuk diantaranya adalah raf'ul makhluk fauqa manzilatihi. Di antara bentuk tasyaddud, berlebihan, adalah mengangkat makhluk di atas posisinya. Antasiyata asyrata yang ke-19, at-tasiru bi annaha lam tu'bad hatta nusiyal ilmu. Penegasan bahwa berhala-berhala itu tidak disembah hingga ilmu dilupakan. Fa fiha bayanu ma'rifati qadri wujudi. Maka di dalamnya ada penjelasan tentang ma'rifah, mengenal kadar, ya, wujudnya ilmu. Nah, mengenal nilai kadar ilmu itu masih ada di tengah-tengah kita. Nah, karena dengan adanya ilmu di tengah-tengah kita, hasalat tauhid. Tauhid itu akan tercapai. Wa madaratu faqdihi, dan mudaratnya ketika ilmu itu hilang, yakni bifaqdihi wujida syirku. Ketika ilmu itu hilang di tengah-tengah kita, maka akan didapatkan kesyirikan, akan muncul kesyirikan. Betul tidak? Berdasarkan kisah ini, iya, lam tu'bad hatta nusiyal ilmu. Berhala-berhala itu tidak disembah sampai ilmu dilupakan, ilmu diangkatnya itu dengan dimatikannya para ulama. Menunjukkan keutamaan ilmu itu masih ada di tengah kita. Al-Ishrun yang terakhir, ya. Anna sababa faqdil ilmi mautul ulama. Sebab hilangnya ilmu adalah meninggalnya para ulama. Dan baru-baru ini berapa ulama yang meninggal? Kurang lebih 3 ulama yang meninggal. Di antaranya ada seorang muhaddis. Nah, ada yang berasal dari Mesir, Saudi, dan satu lagi dari mana? Kuwait. Nah, 3 ulama yang meninggal dalam 1 tahun ini. Ya, ini apabila pemilik ilmu itu telah diwafatkan, maka ilmu itu akan hilang. Sebagaimana dalam hadis, ditulis hadisnya. Ditulis hadisnya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah. Nah, ditulis artinya, kalau belum bisa ditulis teks Arabnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidu, ya qaf ba dad, la yaqbidu al ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu dengan dicabut, yantazi'uhu min sudurin nas, dicabut dari dada-dada manusia. Tidak, bukan dengan cara itu ilmu diangkat. Sungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan dicabut dari dada-dada manusia. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurin nas, walakin yaqbidul ilma, akan tetapi Allah mengangkat ilmu, biqabdil ulama, dengan dimatikannya para ulama. Al-hadith. Akan tetapi Allah mengangkat ilmu dengan dimatikannya para ulama. Enham. Tapi masail selesai. Nah, malah Imam Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, as-sadis ashar, yang ke-16, babu maja'a, bab tentang dalil-dalil yang datang. Anna sababa kufri bani Adam, bahwa sebab kufurnya manusia, wa tarkihim dinahum, dan sebab mereka meninggalkan agama mereka, huwal ghuluwu fi salihin, yaitu sikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Qala wal ghuluwu, terlebih dahulu definisi ghulu, huwa mujawazatul haddi, yaitu melampaui batas, bi an yaj'ala lis salihina min huquqillah, yaitu menjadikan bagi orang-orang saleh min huquqillah, sebagian dari hak-hak Allah, al khalisati bihi syai'un, atau bi an yuja'ala, ya yuja'ala, naif fa'ilnya mana yang belajar nahwu, yuja'ala naif fa'ilnya mana syai'un, ya, memberikan sesuatu kepada orang-orang saleh, sebagian dari hak-hak Allah yang hanya khusus bagi Allah, hak-hak yang khusus bagi Allah, tidak boleh diberikan kepada orang-orang soleh, kepada orang lain, kepada makhluk selain Allah. Ketika diberikan kepada orang-orang soleh, berarti itu sudah melampaui batas. Fa'inna haqqallahi alladhi la yushariku fihi musharikun huwa al-kamalul mutlak, dan seterusnya. Karena hak Allah yang seorang pun tidak bisa bersekutu dengan Allah padanya, huwal kamalul mutlak, yaitu kesempurnaan yang mutlak. Artinya tidak ada kekurangan sedikit pun dari sisi mana saja. Wal ghina al mutlak, demikian pula ghina al mutlak, kekayaan yang sempurna, tidak butuh kepada makhluknya sedikit pun. Wat tasarruf al mutlak, dan pengaturan yang mutlak. Nah, tidak ada seorang pun yang membantu Allah ya dalam mengatur alam semesta. Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya. Min jami'il wujuh, dari segala sisi. Wa annahu la yastahiqqul ibadah, wa annahu la yastahiqqul ibadata wa ta'alluha ahadun siwahu, dan bahwasanya tidak berhak mendapatkan ibadah dan peribadatan seorang pun selain Allah. Hanya Allah yang berhak. Baik, itu definisi dan gambaran hakikat gulu, sikap berlebihan. Nah, sekarang hukumnya apa? Hukumnya dirinci. Rincian yang pertama. Faman ghala bi ahadil makhluqina, maka barang siapa yang berlebihan, melampaui batas terhadap salah seorang dari kalangan makhluk, hatta ja'ala lahu nasiban, hingga dia menjadikan untuknya bahagian min hadhil asya, dari perkara-perkara ini, kembali kepada hak-hak Allah. Alladzi la yusyarikuhu musyarik, yaitu al-kamalul mutlaq, ya, menjadikan untuk selain Allah dari kalangan makhluk kesempurnaan mutlak atau kekayaan yang mutlak, pengaturan yang mutlak. Faqad sawa bihi rabbal alamin, berarti dia telah menamakan, nah, berarti dia telah menyamakannya dengan Rabb semesta alam. Baik. Wajunudu iblis ajma'un, apa ayatnya? Qalu tallahi in kunna la fi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Wadhalika a'zamu syirk, maka itu adalah kesyirikan yang paling besar. Id nusawwikum bi rabbil alamin. Ini pengakuan mereka nanti pada hari kiamat. Ya, yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Para penyembah berhala itu, orang-orang musyrik itu akan mengakui bahwa dahulu benar-benar kami berada di dalam kesesatan yang nyata. Id nusawwikum bi rabbil alamin, ketika kami menyamakan kalian wahai togut-togut dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini Syekh mengatakan wadzalika a'zamu syirk, menyamakan Allah ya dengan makhluk dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, waman rafa'a ahadan, dan barang siapa yang mengangkat seseorang minas salihina dari kalangan orang-orang saleh, fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah, di atas kedudukan yang Allah posisikan dia padanya, anzalahu Allah biha, faqad ghala fihi, maka berarti dia telah berlebihan, yakni melampaui batas, gulu padanya. Wadhalika, ini hukumnya yang kedua, wasilatun ila syirki wa tarkid dini, dan itu merupakan wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan dan meninggalkan agama. Difahami? Hah? Jadi jika sikap gulu itu, sikap berlebihan itu mengantarkan seseorang menyamakan Allah dengan makhluk dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah, berarti syirik. Keluar dari Islam. Mukhrij anil millah, termasuk pembatal-pembatal keislaman. Rincian yang kedua, jika sikap gulu itu, sikap berlebihan itu mengantarkan seseorang mengangkat derajat. tidak menyamakan Allah, tapi diangkat derajatnya, berlebihan dalam menyikapi orang-orang soleh, mengangkat derajat mereka di atas derajat yang Allah posisikan mereka padanya, itu bisa mengantarkan kepada jenis yang pertama. Dipahami? Nah, misalkan bentuk gulunya, anak ingin bertanya sekarang, antum jawab. Bentuk gulunya misalkan, ya dia istighosah, dia gulu kepada orang soleh yang dikuburkan di situ dengan istighosah kepadanya. Apa hukumnya? Yang pertama atau yang kedua tadi? Hah? Yang pertama, kesyirikan itu, mengeluarkan dari Islam. Baik, contoh yang kedua, contoh yang lain. Dia gulu kepada orang soleh itu dengan cara menggambar gambar-gambarnya dipasang di rumahnya, seperti yang kita sebutkan tadi di atas, atau itikaf di situ. Ini hukumnya apa? Syirik atau wasilah kepada kesyirikan? Belum sampai kepada kesyirikan, tapi bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi antum harus bisa mengklasifikasi. Difahami? Ya. Jangan sampai belum melakukan kesyirikan antum sudah menghukumi dia syirik. Hati-hati. Tapi tetap bahaya, tetap diperingatkan. Cuma dalam hal pemberian hukum harus bisa mengklasifikasi dengan baik. Ya. Nah, ini maksud dari Syekh rahimahullahu taala. Baik, ini dulu yang kita pelajari ya. Definisi gulu dan hakikatnya, kemudian pembagian. Ya. Naam, pembagian hukum gulu. Hukum gulu kepada orang-orang saleh, apa hukumnya? Terbagi menjadi dua. Ada yang berupa kesyirikan, ada yang berupa wasilah kepada kesyirikan. Barakallahu fiik. Ingat, tugas antum sudah, dan kelihatannya ini pertemuan terakhir sebelum liburan. Jadi antum gak dikasih tugas, aman. Baik. Wa naktafi bihadzal qadar wa jazakumullahu khairan. Tafaddalu, barakallahu fikum.